السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. الحمد لله جماعة sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di siang hari ini kembali kita bertemu dan melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kewajiban menuntut ilmu yang merupakan kewajiban seumur hidup sampai datangnya kematian. Karena kita sebagai seorang Muslim diwajibkan untuk bisa memahami tentang agama kita, yaitu Islam, sebagai agama yang kita cintai, yang kita berusaha pahami dan kita amalkan, dan kita istiqomahkan sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini Allah berkahi, dan Allah catat sebagai amal saleh, dan Allah tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang mudah dipahami dan diamalkan. Hari ini insyaAllah kita akan membahas satu tema yang mengerikan ya, yaitu telah mati sebelum mati. Seseorang yang telah mati sebelum mati. Jadi intinya adalah orang itu masih hidup, tapi sudah dianggap mati oleh Allah. Jasadnya masih hidup, tetapi hatinya mati. Hidupnya seseorang itu tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya hidup, maka dianggap jasadnya hidup. Kalau hatinya mati, maka dianggap jasadnya sudah mati sebelum mati. Ya, dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang hidup ini dalam rangka untuk beribadah. Bukankah Allah mengatakan, وَمَا خَلَقْتُ جِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kita beribadah sampai mati. Selama hidup. Tidak pernah kita meninggalkan ibadah. Nah, orang yang beribadah ini orang yang hidup. Hidup hatinya. Karena dia mengenal siapa penciptanya. Dia mengetahui siapa yang memberikan nikmat kepadanya. Dan dia bersyukur dengan cara dia beribadah kepada Allah. Menyanjung Allah. Mentaati Allah. Ya, menjauhi larangan-larangan Allah. Dan dia pun semakin cinta kepada pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi hidupnya seseorang itu dalam pandangan Allah, kalau hatinya hidup. Karena hati itu terbagi tiga. Ada hati yang qalbun salim, hati yang bersih dan suci, hati yang selamat. Yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit. Ini orang-orang Muslim munafik. Kalau hati yang bersih adalah orang yang bertakwa, mukmin yang bertakwa. Hati yang berpenyakit adalah orang-orang yang Muslim munafik. Ya, Muslim yang banyak sekali dosanya dan mereka jauh dari Allah. Tetapi yang paling parah tingkatan yang ketiga, yaitu hati yang mati, qalbun mayyit. Hati yang mati. Dan orang yang mati hatinya ini orang yang sangat jauh dan paling jauh dari Allah. Yang sudah dipastikan mereka tidak mungkin menjadi orang yang beribadah. Bahkan semakin jauh dari Allah menyebabkan mereka pun kufur. Tidak ada keinginan dan usaha untuk mengenal siapa Rabbnya. Mereka tidak tahu siapa penciptanya. Siapa pemilik langit dan bumi, siapa pemilik dunia dan akhirat. Karena Allah tidak berikan hidayah tambahan kepadanya. Bahkan Allah tutup, Allah kunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adabun azim. Allah kunci mati hatinya, menjadi hati yang mati. Allah itu maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang ya. Tapi ketika Allah melihat memang manusia tersebut tidak mau berusaha untuk memiliki hati yang bersih sebagai modal yang terbesar untuk selamat, bahagia, diberkahi, dapat nikmat, dapat rahmat. Modal kita dunia dan akhirat itu satu, yaitu hati yang bersih. Menjadi modal untuk menjadi orang yang bertakwa. hati yang bersih menjadikan kita mudah untuk beribadah, mudah untuk menjauhi dosa, mudah untuk istiqomah, mudah untuk sabar, bersyukur, dan semuanya. Kuncinya Islam itu di hati. Benarnya akidah itu karena hatinya benar, hatinya bersih. Benarnya ibadah karena hatinya bersih. Benarnya akhlak menjadi mulia karena hatinya bersih. Adapun hati yang mati, hatinya orang-orang kafir. Hatinya orang-orang kafir, di mana Allah mengunci mati hati mereka karena memang tidak ada usaha untuk mendapatkan tambahan-tambahan hidayah. Kecuali orang kafir tertentu yang memang Allah berkenan untuk membuka kembali pintu hatinya dan tidak dikunci mati sampai datangnya kematian yang sebenarnya. Ya, karena kita tahu ya, ada orang-orang kafir yang ternyata mereka masuk Islam kan? Ya, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti memang Allah membuka kembali pintu hatinya. Karena bisa jadi Allah melihat dia ada usaha untuk mencari kebenaran, dia diskusi, dia membaca, ya, dia melihat, dan seterusnya. Ada usaha untuk mencari kebenaran. Sehingga Allah buka kembali pintu hatinya. Tapi secara umum, umumnya orang kafir memang tidak mau berusaha. Sehingga hatinya menjadi mati. Mereka inilah orang yang sudah mati sebelum mati. Mereka berbicara, mereka berjalan, dunianya banyak, hartanya kaya, badannya sehat, ya. Mereka kelihatannya bahagia, senang, dan lain-lain. Tapi dalam pandangan Allah, mereka sudah mati sebelum mati, karena Allah tidak berkehendak untuk membuka kunci hatinya itu, sampai mati. Contohnya yang paling gampang adalah Abu Lahab dan istrinya. Pada waktu itu, Abu Lahab dan istrinya masih hidup, tetapi Allah sudah mengatakan bahwa mereka pasti menjadi penghuni neraka yang kekal abadi selama-lamanya. Padahal masih hidup kan? Bisa jadi besok lusa mereka dapat hidayah, kan begitu. Tetapi yang memastikan bukan kita. Allah langsung menurunkan wahyunya, menjelaskan bahwa Abu Lahab dan istrinya akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Dan itu terbukti. Sampai mati Abu Lahab dan istrinya tidak mendapatkan hidayah. Allah kunci mati hatinya. Padahal dalam pandangan kita ya, bahwa manusia itu bisa saja besok lusa berubah kan? Bisa jadi berubah. Tapi Allah menurunkan wahyu sudah memastikan besok lusa gak akan berubah. Sampai mati tidak akan berubah. Karena dia sudah dipastikan akan termasuk penghuni api neraka. Kenapa? Karena Allah tidak memilih. Allah melihat dia tidak ada usaha untuk mencari kebenaran. Bahkan selalu berusaha merintangi dakwanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Allah murka, Allah marah dan tidak berkenan untuk memberikan hidayah sampai mati. Bahkan masih hidup pun sudah turun wahyu menjelaskan bahwa dia dan istrinya pasti termasuk penghuni neraka nanti selama-lamanya. Dan memang terbukti ya seperti itu. Nauzubillah. Jadi jamaah sekalian, orang yang telah mati sebelum mati ini adalah orang kafir. Adapun kaum muslimin ya masih ada harapan mudah-mudahan. Tapi jika memang mereka tidak juga memperbaiki hatinya, bisa jadi mereka pun dikunci mati hatinya, dan akhirnya mereka menjadi mati sebelum mati. Karena bisa naik peringkat kan? Ada kaum muslimin yang murtad? Ada. Ada kaum muslimin yang tidak sama sekali mengamalkan agamanya? Ada. Nah ini mereka-mereka orang yang hatinya mati. Meskipun mereka mengaku sebagai muslim. Tapi dalam pandangan Allah, dalam pandangan syariat, mereka sudah memiliki hati yang mati dan mereka sebetulnya hidup jasadnya, tapi hatinya tidak hidup. Percuma, tidak ada manfaat jasad yang hidup kalau hatinya mati. Tidak ada manfaat jasad yang hidup kalau hatinya berpenyakit dan bertambah-tambah penyakit di hatinya, lama-lama menjadi mati. Ya, itulah ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di hati mereka terdapat penyakit, orang-orang muslim yang munafik, ada penyakit di hatinya. Lalu Allah tambahkan lagi penyakit-penyakit yang lain. Akhirnya bertambah-tambah penyakit itu dan akhirnya menjadi mati. Nah begitu juga ketika Rasul SAW mengatakan bahwa innal abda idza akhta'a khati'atan. Jika seorang hamba melakukan suatu dosa ya, maka akan ada satu ya, titik hitam yang ada di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Ya Rasul mengatakan demikian. Kalau dia seandainya beristighfar, dia bertobat kepada Allah, niscaya hatinya pun akan dibersihkan dari titik hitam itu. Bayangkan ya, satu dosa, satu titik hitam. Dosa kita berapa banyak? Ini dapat menghitamkan hati. Satu dosa melahirkan satu titik hitam. Tapi kalau dia bertobat, dia beristighfar dengan tobat nasuha, maka titik hitam yang ada di hatinya akan kembali bersih. Sebaliknya, jika ia terus berbuat dosa, tidak beristighfar, terus berbuat dosa, tidak pernah bertaubat, maka titik hitam ini akan semakin banyak di hatinya. Sehingga menghitamkan semua hati. Menghitamkan semua hati, menjadilah mati hatinya. Akibat dari dosa yang terlalu banyak. Kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah, maka selamanya menjadi hitam hatinya dan mati pun menjadi seorang kafir atau muslim yang munafik yang sudah dipastikan dia mendapatkan siksa kubur dan siksa api neraka. Ya, jadi intinya Allah itu tidak pernah zalim ya. Allah tidak pernah salah. Allah itu maha sempurna. Tapi Allah melihat siapa di antara kita yang kalau habis berbuat dosa segera istighfar, segera bertaubat dengan taubat nasuha. Itu saja. Allah tidak mengatakan jangan kalian melakukan dosa sedikit pun dan tidak punya dosa selama di muka bumi. Enggak mungkin. Tidak mungkin kita enggak punya dosa. Allah maha mengetahui, kita bukan malaikat. Tapi Allah inginkan ketika berbuat dosa, segera istighfar, segera bertaubat. Ada usaha untuk membersihkan hati, karena hati segala-galanya. Dalam Islam, hati itu segala-galanya, menentukan nasib seseorang. Dia bahagia atau tidak, selamat atau tidak. Segala nikmat tergantung kepada hati. Segala ibadah tergantung kepada hati. Ya, akidah yang sahihah, akidah yang benar tergantung kepada hati. Akhlak yang mulia tergantung kepada hati. Maka Rasul mengatakan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kulluh." Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila jelek, maka jelek seluruh anggota tubuhnya. Dia adalah hati. Ya, baik. Jadi inilah yang mesti kita pahami bersama. Telah mati sebelum mati, maksudnya adalah orang-orang yang tidak terpilih, karena dia munafik, yang sangat parah, dan mereka termasuk orang-orang kafir, dan ini ternyata jumlahnya lebih banyak di muka bumi ini. Dibandingkan orang yang bersih hatinya. Dari dulu sampai hari ini, sampai hari kiamat, selalu mayoritas manusia mati hatinya. Mayoritas manusia berpenyakit hatinya. Yang sedikit sekali yang bersih, karena dia ada usaha, dia berdoa, dia ikhtiar maksimal, akhirnya Allah jadikan dia termasuk yang selamat. Buktinya di zaman sekarang saja, orang yang tinggal di muka bumi ini, katanya konon 8 miliar ya. 8 miliar, yang 6 miliar kafir. Yang 2 miliar muslim. 6 miliar, berarti yang 6 miliar ini kafir, hatinya mati. Yang 2 miliar muslim, belum tentu semuanya bersih hatinya. Bisa jadi akidahnya juga berantakan, mereka juga jauh dari agama, ya mereka melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, sehingga muslim-muslim ini pun yang masih mengaku sebagai muslim, banyak juga yang hatinya sudah mati. Artinya Allah melihat mereka bukan lagi muslim. Karena dosa mereka sangat banyak dan dapat membatalkan keimanannya. Dengan mengatakan semua agama sama, semua agama benar, semua apapun agamanya dijanjikan pasti masuk ke dalam surga. Berarti ucapan itu melahirkan batalnya keimanan, dan ucapan kufur ini dari mana asalnya? Dari hati. Hati bermasalah melahirkan pemikiran. Pemikiran bermasalah melahirkan lisan bermasalah. Ucapan kufur itu membatalkan keimanan dengan mengatakan semua agama sama. Ya, atau membenarkan ibadah orang kafir, membenarkan akidah orang kafir. Lisan mengatakan demikian, itu berasal dari hati. Hatinya berarti mati. Karena dia pun sudah mati hatinya. Ya, sama seperti orang-orang kafir yang lain. Karena pun dia sudah terbatalkan keimanan, sudah terbatalkan keislamannya. Dan ini musibah yang paling besar ya. Musibah terbesar di muka bumi. Bukan tsunami, bukan gunung berapi, bukan gempa bumi, bukan banjir bandang. Musibah terbesar di muka bumi adalah orang yang hatinya sudah mati. Hatinya keras, paling keras di antara semua manusia. Hatinya mati, ini musibah terbesar. Kenapa? Kalau tsunami, gunung berapi, gempa bumi, atau banjir bandang, bisa jadi ada kebaikan. Bisa jadi ada kebaikan di belakangnya. Apa itu? Mereka mungkin yang tertimpa musibah ini, mereka bersabar. Mereka tidak buruk sangka kepada Allah. Tetap mereka beribadah. Ya. tetap mereka ikhlas, tetap mereka ridho dengan ketetapan Allah. Maka di balik musibah Allah gugurkan dosa-dosa. Di balik musibah Allah angkat derajat. Di balik musibah Allah berikan pahala yang besar. Di balik musibah Allah semakin mencintai hamba itu. Ada kebaikan. Di balik tsunami, gunung berapi dan lain, tinggal sikap manusia menghadapinya seperti apa. Tapi kalau sudah hatinya mati, enggak ada kebaikan sedikit pun. Ini musibah terbesar. Tidak ada kebaikan. Tidak tergugurkan pahala, tidak tergugurkan dosa, justru dia akan dianggap keluar dari Islam. Jadi aneh ya, manusia yang suka menangisi orang yang mati jasadnya. Nangis kan manusia ketika orang mati meninggal dunia, tapi mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Padahal itu pantas untuk ditangisi kan? Pada orang mati kan kita nangis ya segala macam. Ya boleh-boleh saja, ini orang yang kita cintai, kita sayangi, dekat dengan kita. Tapi kenapa kita tidak menangisi orang yang mati hatinya? Padahal itu untuk itu lebih pantas untuk ditangisi. Karena orang yang mati bisa jadi mungkin dia membawa amal soleh. Bisa jadi Allah memberikan ampunan. Bisa jadi dia mendapatkan nikmat kubur. Meskipun kita berpisah sebentar, kita pun juga akan mati sebagaimana orang tersebut kan, mungkin keluarga kita, ya orang tua dan lain-lain. Tapi yang lebih pantas untuk ditangisi itu orang yang hatinya mati, meskipun dia berjalan-jalan di muka bumi, tertawa dan berbicara dengan kita. Ini yang patut kita tangisi. Ya, na'udzubillah, karena ini merupakan musibah yang terbesar, tetapi kadang-kadang mereka tidak menganggap dirinya mendapatkan musibah yang terbesar. Bukan musibah, Pak Ustadz. Musibah itu kalau kita ya mendapatkan musibah-musibah seperti tsunami tadi, gunung berapi, banjir di mana-mana, ini adalah musibah. Padahal musibah itu tidak selalu menjadi musibah yang terbesar. Ketika disikapi dengan baik, disikapi dengan benar, mendatangkan kebaikan demi kebaikan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia. Saya punya artikel tentang telah mati sebelum mati. Saya postingnya. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, melihat di Telegram saya, aplikasi Telegram saya. Akan ada artikel yang saya akan posting supaya kita semakin mudah memahami tema yang dibahas. Ya, sudah ya. Di Telegram ya. Telegram Najmi Umar Bakar. Telah mati sebelum mati. Coba kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama ketika menjelaskan ya kalimat telah mati sebelum mati. Telegram ya, bukan Instagram. Telegram. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat Bapak Ibu memiliki Telegram ya. Ya, postingan terbaru hari ini. Silakan lihat. Baru saja saya posting. Sebetulnya ini postingan sudah lama, tapi saya posting ulang. Sudah dapat? Ya, mari kita baca ya. Telah mati sebelum mati, di antaranya ada ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau satu hari ditanya, ya, siapakah seseorang yang dianggap mati di antara orang-orang yang hidup? Siapakah orang yang sudah dianggap mati di antara orang-orang yang hidup? Siapa? Maka beliau mengatakan bahwa orang yang sudah mati sebelum mati itu adalah seseorang yang tidak tahu perkara yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Seseorang yang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram, gak tahu dia. Kata beliau begitu. Dan orang itu pun tidak mau mengingkari kemungkaran. Ini orang yang sudah mati sebelum mati. Orang yang mati di antara orang-orang yang hidup. Lihat ya, kalimatnya berbeda dengan pemahaman kita. Kalau kita kan enggak. Oh dia masih hidup kok. Kok dia orang mati? Dia masih makan, masih minum, masih berjalan. Tapi dalam pandangan orang-orang yang saleh, orang yang berilmu, dia paham. Makna orang yang mati sebelum mati itu bukan jasadnya. Karena jasad ini akan kembali kepada Allah jadi bangkai. Betul? Sama semua kita jadi bangkai semua jasadnya. Masuk ke kuburan, ya mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun barangkali. Setelah itu habis. Tidak ada bersisa insya Allah. Tidak ada yang kekal abadi, kecuali para nabi dan rasul memang dijaga, tidak dimakan jasad mereka oleh bumi sampai hari kiamat. Dijaga khusus, ada penjelasan hadisnya untuk para nabi dan rasul. Selain itu tidak ada jaminan. Ya, jadi semua jadi bangkai semua ini. Kita sekarang bukan bangkai, tapi akan jadi bangkai. Percayalah, sudah ada contoh-contoh dari orang-orang yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah ya. Maka kita bicara yang masih hidup ini ada juga yang sudah menjadi seakan-akan mereka sudah menjadi bangkai. Seakan-akan mereka sudah mati. Meskipun kelihatan jasad masih hidup ya. Ternyata siapa mereka? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seseorang yang tidak tahu perkara yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Berarti orang ini tidak menuntut ilmu. Dan di sini tidak disebutkan dia muslim apa kafir, tapi secara umum saja beliau mengatakan ini sahabat Rasul ya, mengatakan orang yang tidak tahu perkara yang baik dan tidak mengingkari kemungkaran. Orang kafir dipastikan mereka hatinya mati, mati sebelum mati. Tapi di sini beliau mengatakan seseorang yang tidak tahu perkara yang baik bisa jadi dia muslim. Orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran bisa jadi dia muslim. Apakah kita termasuk? Nah, coba kita evaluasi bersama. Artinya orang itu tidak tahu perkara yang baik, memang tidak ada usaha untuk mencari tahu. Ngakunya muslim, tapi ibadahnya salah semua. Wudhu juga masih salah, sholat masih salah, mau puasa besok Ramadan nih, masih tetap tidak mau untuk menuntut ilmu, mencari tahu bagaimana cara berpuasa di bulan Ramadan. Ini hati yang mati sebelum mati. Menurut definisi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak mau cari tahu, tidak tahu dia perkara yang baik. Bagaimana supaya puasa besok ini puasa yang diterima oleh Allah? Bagaimana cara berpuasa yang benar? Bagaimana salat malamnya? Bagaimana salat tarawihnya? Bagaimana baca Qur'annya? Dia tidak tahu perkara yang baik dan tidak peduli dengan perkara-perkara yang baik. Nah, dan kemudian mereka pun tidak mau mengingkari kemungkaran. Ada kemungkaran di mana-mana, mereka biarkan saja. Ya, mereka biarkan karena mereka pikir ini bukan keluarganya, bukan saudaranya, ya. Jadi mereka tidak penting untuk memperbaiki itu. Tidak boleh. Kita seorang muslim tidak boleh soleh sendirian. Tidak boleh menjadi orang yang soleh dan soleha sendirian, berdosa itu. Setiap muslim harus ada usaha untuk memperbaiki orang lain semampunya. Kata beliau ini, tidak mengingkari kemungkaran berarti ini termasuk orang yang mati di antara orang-orang yang hidup. Dia membiarkan saja kemungkaran. Tidak ada usaha ikhtiar untuk menghalangi orang tersebut melakukan kemungkaran. Sedangkan Rasul mengatakan, unsur akoka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu yang zalim dan saudaramu yang dizolimi. Kata para sahabat, kami paham kalau menolong saudara kami yang dizolimi. Bagaimana menolong saudara kami yang zalim? Kata Rasulullah, luruskan dia. Perbaiki dia. Nasihati dia. Dakwahi dia. Jangan didiamkan. Sesuai kemampuan kita. Kita gak bisa menyampaikan dengan ayat ini, hadis ini. Tapi secara umum kan kita tahu. Misalnya, dia tidak sholat. Kan bisa kita katakan, jangan sampai kamu gak sholat. Meninggalkan sholat itu dosa. Jangan sampai kamu terbuka aurat. Ini kan dosa. Besok Ramadan, ayo persiapkan. Bisa secara umum. Tapi ketika kita tidak mau, ini versinya Abdullah bin Mas'ud. Tidak mau mengingkari kemungkaran. Tidak juga mau mengajak orang pada kebaikan. Ini berarti orang-orang yang akan mendapatkan balasan hukuman dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi kita gak boleh nih. Ya, jadi soleh dan soleha sendirian. Kenapa? Karena orang munafik itu hatinya berpenyakit lama-lama tambah penyakit lama-lama mati. Dan orang-orang munafik itu ciri khas mereka adalah mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Menyuruh melakukan yang salah dan mencegah melakukan yang benar. Telah binasa, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, halaka man lam ya'rif qalbuhu al-ma'ruf. Telah binasa orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf. Binasa hatinya. Hatinya mati. Karena mereka tidak mengetahui yang benar itu yang mana. Yang hak itu yang mana. Ya, yang mesti diikuti itu yang mana. Telah binasa orang yang hati seperti itu. Dan juga tidak mengingkari kemungkaran. Ya, baik. Jamaah sekalian. Ini definisi yang pertama ya, yang dikatakan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka marilah, mari kita ya berusaha untuk mengetahui seseorang yang tidak tahu perkara yang baik dalam masalah agamanya. Ditekankan agama, agama. Jangan sampai kita sudah seusia ini, sudah seumur ini, banyak ngaji sana-sini, tapi kok masih banyak gak tahunya. Allah gak menyuruh kita supaya jadi ulama semuanya. Enggak. Allah gak menyuruh kita harus hafal Quran semuanya 30 juz. Tidak. Tapi Allah menyuruh kita untuk menuntut ilmu. Paling tidak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang harus diketahui. Terutama masalah apa misalnya? Akidah kan? Bagaimana tauhid dan syirik? Harus tahu itu. Ya itu bisa dipelajari gampang. Masalah ibadah sholat masih berantakan. Besok nih kita lihat ya. Ribuan kaum muslimin di Indonesia yang kita lihat setiap tahun di YouTube. Mereka sholatnya sangat cepat sekali. Ya. Tidak ada tumakninah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Langsung ruku sujud lagi. Ruku sujud lagi. Bayangkan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Yang mereka lakukan itu bukan orang awam loh. Orang-orang pesantren. Ada ustadznya, ada kiainya kan. Kalau orang-orang awam yang tidak tahu agama. Preman-preman barangkali bertato. Tiap hari minum khamer. Itu aja gak pantas. Ini kan orang pesantren tiap hari baca Quran, baca hadis. Bertahun-tahun belajar tentang Islam. Masa gak paham hal yang sederhana seperti ini? Karena begitu banyak Rasul melarang. Dan semua ulama sepakat. Bahwa tidak boleh sholat tanpa tumakninah. Itu tidak sah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata masih salah. Subhanallah. Ini dia seseorang yang tidak tahu perkara yang baik. Bisa jadi Allah sudah tidak berkeinginan untuk menambahkan hidayah. Barangkali ya, seperti itu. Karena kita juga dakwahi mereka, tapi tidak semuanya mau ikut. Kata-kata mereka, ya boleh. Buktinya ustaz saya, kiai saya juga melakukan dengan bahasa kuyup. Keringatan bahasa kuyup itu mereka 6 menit 23 rakaat. 6 menit 23 rakaat. Kenapa? Mengejar rekor MURI. Ingin cepat-cepatan. Tidak tahu mana perkara yang baik, mana perkara yang salah. Dan bahkan menganggap yang salah itu baik, yang baik itu salah. Ada apa ini? Karena iblis berhasil menggoda mereka. Tapi mereka tidak pernah merasa salah ketika kita dakwahi. Apa kata iblis? Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyana lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, Allah menjelaskan perkataan iblis. Pada waktu itu, tidak ada manusia yang lain. Hanya baru satu Nabi Adam. Tapi iblis sudah mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan aku disesat, dilaknat oleh Allah, maka sungguh aku akan jadikan manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah. Ini salah loh. Enggak, ini benar. Ini keliru. Enggak, ini benar. Mana dalilnya enggak ada kok. Contoh enggak ada. Ya apa salahnya? Kan begitu. Ngeyelnya luar biasa ya. Menganggap baik sesuatu hal yang salah. Dia tidak bisa mengetahui perkara yang baik. Nah, ini berarti memang hasil dari godaan syaitan. Tetapi syaitan juga mengatakan, bukan godaan saya. Tapi kami ini dengan dia sama-sama syaitan. Sesama syaitan jangan saling. Ya syaitan pun protes juga. Kenapa kami disalahkan? Karena saya syaitan, dia juga syaitan. Jadi kami tidak menjadikan dia itu menganggap suatu hal yang salah jadi benar, benar jadi salah. Ya, karena sesama setan jangan saling menyalahkan. Itu yang Allah sebutkan di surah Al-Hijr. Al-Hijr surah keberapa? 15 ayat ke-39 dan 40. Surah Al-Hijr surah ke-15 ayat ke-39 dan 40. Ya, Allah informasikan kepada kita bagaimana ucapan dari iblis ketika dilaknat oleh Allah lalu dia balas dendam. Luar biasa, dia hasad, iri, dengki dan dendam. Maka mulai sekarang saya akan jadikan Nabi Adam dan anak cucunya semua akan merasa benar atas perbuatannya yang salah. Dan itu terbukti. Akhirnya mereka betul-betul ada di antara kaum muslimin. Ya, kita bicara kaum muslimin sajalah. Yang mereka itu susah untuk didakwahi. Susah dinasehati. Sampai berbusa-busa nih kita menyampaikan seluruh ayat, seluruh hadis, enggak juga mau diterima. Apalagi orang kafir. Tapi memang Allah itu ya yang menentukan semua ya, bukan kita pemberi hidayah. Maksud saya di sini adalah, kalau kita kembalikan kepada ucapan Abdullah bin Mas'ud, seseorang yang mati di antara orang-orang yang hidup adalah orang yang tidak tahu perkara yang baik. Sudah lama menjadi muslim, masih gak tahu juga. Kalau mu'alaf bu, bapak, mu'alaf nih baru masuk Islam. Dia gak tahu ini, gak tahu itu, gak tahu ini. Wajar gak? Wajar. Nah ini udah puluhan tahun. Dari kecil sampai 50 tahun, sampai 60 tahun. Masih juga belum paham. Cara berwudunya masih salah. Sholatnya masih salah. Kan aneh gak? Kemana saja selama ini? Jangan-jangan dia termasuk orang yang hatinya mati. Menurut versi perkataan Abdullah bin Mas'ud. Dan mendiamkan orang melakukan kezaliman, kemungkaran, kejahatan, keburukan. Gak ada usaha untuk memperbaiki. Baik ya, ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua, di artikel yang kembali. Perkataan dari Imam Ibnul Jauzi. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan, bukanlah orang yang mati itu orang yang ruhnya keluar dari tubuhnya. Ini kan umum. Dicabut ruhnya oleh malaikat maut, matilah dia. Tapi kata beliau, bukan itu hakikatnya. Bukanlah orang yang telah mati itu orang yang ruhnya keluar dari tubuhnya. Hakikatnya orang yang mati sebelum mati itu adalah orang yang tidak memahami apa hak-hak Rabb-nya terhadap dirinya. Dia tidak tahu apa haknya Allah yang menjadi kewajiban kita. Dia tidak paham apa kewajiban dia kepada Allah. Allah tidak butuh manusia. Tapi Allah tetapkan kepada manusia untuk beribadah. Meskipun Allah tetap maha sempurna. Manusia tidak beribadah pun Allah maha sempurna. Allah maha kaya. Allah maha segala-galanya. Manusia beribadah, tidak beribadah sama saja. Tapi ini kan kewajiban. Bagaimana lagi? Karena Allah menciptakan kita di dunia dalam rangka untuk beribadah. Jadi orang yang tidak memahami apa yang menjadi hak-haknya Allah, maka mereka ini kata Imam Ibnu Jauzi termasuk orang yang telah mati sebelum mati. Dia tidak paham. Bahkan tidak mengamalkan. Paham juga tidak, apalagi mengamalkan. Paham juga tidak, apalagi mengamalkan. Kalau sudah tidak paham, berarti ketika mengamalkan juga salah. Maka orang seperti ini, orang yang sudah mati sebelum mati. Meskipun rohnya belum dicabut oleh malaikat maut. Ya, karena dia tidak berusaha untuk memahami bagaimana memahami tauhid rububiyah. Mentauhidkan Allah. Ini kan haknya Allah kan yang menjadi kewajiban kita. Bagaimana mengetahui tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana caranya agar kita tidak jatuh kepada dosa syirik. Bagaimana caranya agar kita benar dalam beribadah kepada Allah, mengagungkannya, meninggikannya, membesarkannya. Tidak diketahui, tidak dipahami. Dan tidak mau tahu, tidak peduli. Nah orang seperti ini kata beliau, orang yang sudah mati sebelum mati. Dan ini bukan orang kafir saja ya. Karena kita bicara kaum muslimin juga ada yang seperti itu jumlahnya banyak. Meskipun di sini alhamdulillah yang hadir mungkin banyak. Tapi kita lihat di luar sana, jauh perbandingannya. Ya, ada konser musik yang di Gelora Bung Karno, 100 ribu orang. Jingkrak-jingkrak. Berjam-jam istiqomah, tumaknina. Istiqomah dan tumaknina berjam-jam bayar jutaan, 10 juta rela. Lewat maghribnya, lewat isyanya, terbuka auratnya. Siap-siap sebanyak itu loh, itu kebanyakan kan kaum muslimin, insya Allah. Karena mereka hidup di Indonesia, kebanyakan agamanya Islam. Tapi lihat bagaimana. Seberapa banyak pun yang hadir di majelis ilmu, tetap kita sedikit. Dan memang ahlu sunnah wal jamaah selalu minoritas. Yang mengikuti sunnah cara beragama sesuai bagaimana Rasul mencontohkan, bagaimana Rasul mengamalkan, bagaimana para sahabat sampai hari kiamat tetap minoritas. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dikatakan juga oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri dan lain-lain. Minoritas selalu yang mengikuti sunnah, yang mengikuti manhaj salaf. Nah kita ini termasuk minoritas harus berusaha membentengi diri dan berusaha untuk istiqomah. Karena Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyya syakur. Sedikit sekali hambaku yang betul-betul bersyukur. Sedikit sekali. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Walakin aktarun nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia kata Allah tidak bersyukur. Betul, kebanyakan tidak bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur. Yang sedikit, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang kata Allah sedikit. Ya, seperti itu yang kita harapkan. Berikutnya, yang terakhir. Di tulisan ini ya. dari Al-Imam As-Safarini ya rahimahullah, beliau mengatakan idza ra'aita insanan la yubali, apabila engkau telah melihat seseorang yang tidak lagi memperdulikan, tidak peduli dia apa yang menimpanya dalam perkara agamanya dengan melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan ya, dan juga tertinggal dari sholat Jumat, sholat berjamaah, dan dari waktu-waktu ibadah, maka ketahuilah, kata beliau, dia adalah seorang mayit. Ketahuilah, dia seorang mayit. Dia sudah mati sebelum mati. Dia itu tidak merasakan pedihnya tertimpa musibah. Siapa mereka ini? Muslim. Kenapa? Karena dikatakan orang kafir nggak mungkin, karena memang mereka tidak sholat Jumat, mereka pun tidak melakukan ya berbagai hal yang diwajibkan. Berarti ini konotasinya Muslim. Ya, di mana mereka ini orang-orang yang tidak juga sholat berjamaah, bagi laki-laki kan di masjid ya berjamaahnya. Lihat bagaimana kalimatnya. Dia tidak peduli apapun yang menimpa perkara agamanya. Agamanya rusak sejauh apapun, mereka nggak peduli. Yang penting dunia, Pak Ustadz. Dunia itu tujuan, dunia ambisi terbesar, dunia itu segala-galanya. Ini orang yang sudah mati sebelum mati. Pagi, siang, sore, malam, dunia, dunia, dunia, dunia. Yang dipikirkan dunia, bagaimana cara untuk kaya, kaya, dan kaya. Tapi untuk agama, ya cukuplah, capek kita. Ya, untuk ilmu dunia sampai S1, S2, S3. Untuk ilmu agama tingkat TK. Ada yang begitu? Ada. Kita gak seuzon ya, jangan sampai kita termasuk. Belajar ilmu dunia nih, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, profesor, guru besar. Boleh gak? Boleh. Silakan cari ilmu dunia. Tapi kenapa ilmu agamanya kok tingkat TK? Jomplang sekali, jauh. Berarti dia selama ini tidak memperdulikan agamanya. Berarti kata, ya kita baca di sini, ulama ini berarti dia termasuk orang yang hatinya mati. Dia mayit. Tapi Bapak Ibu jangan ngomong seperti ini ya sama mereka ya. Eh, kamu tuh mayit loh. Kamu tuh orang yang sudah mati sebelum mati. Tersinggung dia. Kasih aja artikel ini. Nih baca nih, bagus nih artikel buat kita nih, buat kita. Padahal maksudnya buat dia. Artikel ini dikirim ke dia maksudnya. Biar dia sadar gitu bahwa dia sebetulnya dia tuh sudah dianggap seperti mayit. Belum dibungkuskan kafan, belum dimandikan, belum sholat jenazah, enggak. Tapi kalau dia memang tidak peduli kepada agamanya, enggak peduli, ya Allah. Kalaupun datang taklim, ada kan ya orang yang tidak peduli agama ya, tidak memperduli agamanya, dia enggak taklim. Tapi ada juga orang yang tidak peduli dengan agamanya, tapi dia taklim. Maksudnya apa? Tidak peduli kepada agama, meskipun dia taklim. Karena hasil taklimnya tidak diaplikasikan. Hasil taklimnya tidak diamalkan. Kalaupun taklim datang, duduk, nyender, diem, tidur. Ya, artinya enggak ada keberkahan. Satu ustadz ganti ustadz lain, satu ustadz ganti ustadz lain. Catatannya banyak, Masya Allah. Ya. Mungkin dia semakin paham. Tapi mana bukti amalnya? Karena Islam itu bukan dengan ilmu yang bisa menyelamatkan nanti di akhirat. Ilmu itu sarana untuk kita bisa beramal. Tujuan kita terakhir amal, bukan ilmu. Kita berilmu untuk beramal, bukan ilmu semata. Dengan ilmu yang sangat banyak, seluruh Quran, seluruh hadis kita pahami semuanya, itu tidak menjamin orang itu selamat. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, bahwa Allah memberikan balasan kepada hambanya berupa sorga, jaza'am bima kanu ya'malun. Allah berikan balasan kepada mereka berupa sorga disebabkan oleh amal yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Amal, bukan ilmu. Tapi untuk beramal kan gak bisa tanpa ilmu. Ilmu dulu baru amal. Ya, seperti itu ya. Jadi orang yang tidak memperdulikan agamanya, tidak memperdulikan apa yang menimpa dalam perkara agamanya, dengan melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan, dia tidak peduli. Sama seperti orang yang mengambil harta haram. Korupsi di mana-mana. Kalau kita ambil definisi ini, kata beliau ini, berarti orang yang tidak peduli kepada agamanya, dia melakukan dosa apapun yang bisa menyenangkan hawa nafsunya, berarti yang korupsi, yang curang, yang tidak amanah, yang berkhianat, dan lain-lain, berarti mereka adalah mayit. Orang yang mati sebelum mati. Karena mereka tidak peduli dengan agamanya, yang penting duit, yang penting dunia. Yang bisa membeli segala macam, yang sifatnya duniawi. Layatianna zamanun. Ya, akan datang satu zaman pada manusia, kata Rasulullah demikian, akan datang satu zaman pada manusia, di mana pada waktu itu, orang tidak peduli lagi dengan apa yang mereka dapatkan. Apakah dari harta yang halal atau harta yang haram. Gak peduli lagi. Pokoknya dapat duit. Halal, haram, hantam semuanya. Akan datang masa seperti itu. Sudah sampai? Sudah sampai. Ya. Kemudian juga suka tertinggal dari sholat Jumat. Bagi laki-laki ya. Juga suka tertinggal dari sholat berjamaah. Ya, kalau dia sakit, hujan lebat, ya gak masalah ya. Tapi masalah di sini kan suka tertinggal. Jumatan lewat lagi, gak dikerjakan. Sholat berjamaah juga bagi laki-laki di masjid, tidak juga dikerjakan, kata beliau. Dan dari waktu-waktu ibadah yang lain, maka ketahuilah bahwa dia adalah seorang mayit. Fa'lam annahu mayitun. Ketahuilah bahwa dia seorang mayit. Seseorang yang telah mati sebelum mati, dan dia tidak merasakan pedihnya tertimpa musibah. Ada orang, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, ketika dia habis melakukan dosa, maka dia sedih. Tapi ada orang yang habis melakukan dosa, dia tidak bersedih. Ketika tidak bersedih, kita baca di sini, dia tidak merasakan pedihnya tertimpa musibah yang berkaitan dengan agamanya. Ya meskipun yang wajib-wajib dia tinggalkan, ya, kalaupun dikerjakan ya sembarangan, walaupun dikerjakan tanpa ada usaha maksimal untuk mencapai yang lebih baik lagi. Nah, orang seperti ini tidak ada rasa sedih seperti ini, berarti bisa jadi dalam definisi beliau, orang yang mayit, orang yang mati sebelum mati. Seharusnya kita bersedih, kita menangis, meneteskan air mata, ya tadi malam gak bisa bangun tahajud. Yang sunnah saja sedih, apalagi meninggalkan yang wajib. Itu sikap seorang mukmin yang sejati. Dia meninggalkan ibadah sunnah. Kan sunnah gak dosa kan ditinggalin. Tapi kan rugi. Dan dia merasa sedih. Ya saya tidak bisa baca Quran yang lebih banyak dibandingkan dahulu. Dulu saya rajin untuk baca Quran. Dulu saya sholat malam. Dulu saya ini, dulu ini, dulu ini. Nah, mungkin ada uzur. Mungkin dia sekarang udah lemas, udah lemah badannya. Gak bisa lebih banyak dibandingkan dulu. Dia sedih gitu dengan kondisi dia. Karena dia pas ingin seperti dulu lagi. Sedih. Bukan sengaja ya, betul-betul memang ada uzur di situ. Nah itu pertanda hatinya hidup. Tapi kalau ketika tidak ada uzur, lalu dia melakukan perbuatan dosa, senang dengan perbuatan dosa, sedih ketika melakukan amal soleh. Nah ini hatinya mati. Ada orang seperti itu. Ketika melakukan amal soleh dia sedih. Ketika mengerjakan dosa, alhamdulillah. Tadi berzina 3 kali itu. Tadi habis membunuh saya 10 orang. Alhamdulillah lagi ya, habis membunuh orang bangganya bahagia, bahkan di podcast-podcast di sosial media cerita dulunya saya pernah berhubungan dengan si fulan, dulunya pernah ada artis yang ditanya, saya pernah lihat juga di sosial media itu, pas terlihat, bukan nyari-nyari ya, karena kita kan buka Instagram pengen cari ilmu, tiba-tiba ada keluarnya itu, apa sih nih? Kita mau cari artikel-artikel berkaitan dengan agama. Keluarnya itu, ditanya dia, berapa banyak kamu sudah menggauli wanita-wanita? Lebih dari 20 kali. Artis-artis semua, dia pun artis juga. Sesama mereka saling ya bebaslah untuk merasakan tubuhnya. Na'udzubillah. Dan dia polos sampai menjelaskan itu tanpa ada beban sedikit pun. Sekali berzina saja, sudah dirajam kalau dia sudah pernah menikah. Dan kalau belum menikah, dicambuk sebanyak 100 kali. Bagaimana kalau sudah puluhan kali berzina? Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi hati yang sudah mati, enggak punya rasa malu. Al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Kita punya rasa malu karena ada iman. Enggak punya iman, enggak punya rasa malu. Enggak punya rasa malu, enggak punya iman. Ini hati yang mati. Bagaimana bisa malu hatinya mati? Gak punya rasa takut kepada Allah. Gak punya rasa malu juga kepada Allah dan para malaikat. Ya, na'udzubillah. Jadi, berhati-hati kita. Orang yang hatinya mati itu, apabila mereka melihat maksiat, maka dibiarkan begitu saja. Dia tidak mau untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan dirinya pun tidak merasa sakit dengan kebodohannya. Dia tuh bodoh tentang agama. Udah bodoh tentang agama, tidak mengamalkan juga agama. Tapi dia tidak merasa sakit dengan kondisi dia seperti itu. Aneh ya? Tidak merasa sedih dengan kondisi dia seperti itu. Nah demikian. Jadi na'udzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Ketahuilah, yang menjadikan itu semua hati. Karena hati menjadi sumber kebaikan dan hati juga menjadi sumber keburukan. Coba Bapak Ibu lihat di surah Al-Hajj. Surah ke-22. Surah ke-22 ayat yang ke-46. 2246. Afalam yasiru fil ardi? Tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi ini? Maka tidak pernahkah mereka berjalan di muka bumi ini? Sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sesungguhnya bukan mata itu yang buta. Tapi yang buta itulah hati di dalam dada. Bukan mata yang buta hakikatnya, tapi hati yang buta. Hatinya buta. Ada orang buta, tapi Masya Allah bertakwa. Bahkan jadi ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullah. Pemimpinnya para ulama. Ada orang buta, tapi ternyata dia ibadah. Hafal Quran, banyak bacaannya. Bagus bacaannya, ikut ngaji di mana-mana. Hatinya tidak buta. Tapi ada orang yang melek, melihat, tapi kok begitu? Nggak mau ibadah, nggak mau ngaji, nggak mau taklim, terbuka aurat, banyak dosa dan maksiat, berarti bukanlah, kata Allah itu, mata yang buta, tetapi buta adalah hati yang ada dalam dada. Hatinya buta, hatinya mati. Saya punya murid, Bapak Ibu, murid saya namanya Abdul Hakim, di Depok. Ngaji dengan saya sudah bertahun-tahun. Setiap hari kerjaannya jadi tukang urut. Kan matanya buta, jadi nggak bisa ngelihat kan. Jadi kalau ada yang mengurut, dia urut. Ya siapa yang capek-capek, dia bisa, dia pinter ngurut gitu ya. Mijit-mijit begitu dia pinter. Lalu juga kalau nggak ada orang yang minta diurut, dia jual apa? Apa namanya itu? Kerupuk-kerupuk begitu. Di jalan-jalanan. Saya pernah melihat dia pagi-pagi saya lewat mobil saya, dia lagi begini nawarin kerupuk. Mata nggak ngelihat. Orang lewat di jalan mobil, motor, semua. Pokoknya dia ada usaha lah. Bagaimana caranya sebagai pemimpin rumah tangga ya. Anaknya 2. Sekolah, SMA. Di pesantren sunnah. Normal anaknya. Cakep. Masya Allah. Matanya buta, tapi punya anak normal dan sekolah sunnah. Si bapaknya ini Abdul Hakim. Kalau kita berada di musola, yang jadi imam, dia. Saya kadang-kadang terlambat datang untuk mengajar di situ, di Depok ya. Nah, kalau saya terlambat datang, itu ikhwan banyak kan di situ, yang segar-segar, badannya gede-gede, sehat awal afiah. Tapi semuanya mundur, begitu Abdul Hakim datang. Kenapa? Dia paling banyak hafalannya. Paling bagus bacaannya. Saya bilang, antum gak malu semua ini. Dengan kondisi dia Abdul Hakim, mata buta, tapi dia paling banyak hafalan dan paling bagus bacaan. Kemana-mana bawa tongkat. Subhanallah, Bapak Ibu ya. Dia bisa keliling-keliling komplek perumahan itu, bisa balik lagi ke rumahnya. Gimana caranya? Kan gak bisa lihat. Ketok-ketok begini aja. Kalau kesandung gimana? Tapi gak pernah tuh, alhamdulillah. Bisa balik lagi ke rumahnya. Feeling aja, kata dia. Dari rumahnya ke musola. Belum azan, dia sudah datang. Dia yang azan. Di Depok. Di daerah Kelapa 2. Saya lama mengajar di situ. Nah sekarang karena saya tidak mengajar lagi di situ, saya pindah ke masjid yang lain. Datang juga dia. Subhanallah. Rajin datang kemana. Cuman dia gak bisa sendirian kan. Dibantu sama ikhwan yang lain. Dia mau aja. Pokoknya ada yang nganterin, saya siap untuk datang. Padahal dia butuh untuk biaya rumah tangga sehari-hari. Tapi begitu ada yang mau datang untuk menggonceng dia di motor, okay, siap. Meskipun hari itu makan apa enggak, dia enggak tahu. Pokoknya saya mau untuk ngaji, asalkan ada yang mengantar. Jadi kemana-mana kok ada, karena ada temannya. Ada ikhwan yang mengantar dia, memegang dia sampai terus masuk ke masjid. Masya Allah dia sholat, dia dengerin aja. Kan dia bisa mendengar. Tapi subhanallah, ringan kakinya tuh untuk datang ke masjid meskipun numpang goncengan motor orang lain. Ini yang mata melek, sehat badan, gak mau ke masjid, gak mau taklim. Mata buta loh, susah itu. Uzur syar'i. Salat berjamaah subuh sampai isya di masjid. Yang melek nih gak datang ke masjid. Ini buta, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, sampai isya di masjid. Bayangkan loh. Ada apa seperti ini? Lah Allah memberikan cahaya di hatinya. Dia tidak buta hatinya. Orang yang buta hatinya adalah orang-orang yang mati hatinya. Begitu banyak orang yang sehat badannya, ganteng, segala tinggi, besar, sampai ikut apa fitness ya, nge-gym segala macam. Tapi coba suruh sholat, jadi imam, berantakan bacaannya. Dan tidak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi dia bisa. Nah ini kita malu sebetulnya ya, dengan orang-orang yang punya cacat seperti itu. Ya. Terus ada satu lagi Bapak Ibu di daerah Serpong. Saya mengajar di Serpong di Masjid Al-Ukhuwah. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah melihatnya di Masjid Al-Ukhuwah itu ada juga ikhwan yang matanya buta. Tapi kalau dia azan, bergetar hati kita. Baca Qur'annya, hafal 30 juz. Buta matanya, dipegang sama orang, dituntun. Tinggal di masjid itu, usianya baru 17 tahun. Kemarin juara 2, kejuaraan internasional, juara 2. Untuk tes menghafal Quran. Juara 2 se-internasional. Di negara lain, dia dites, dibawa. Ya, dia tinggal di masjid itu. Ya, untuk azan dia, ya. Dan dia juga apa belajar di situ baca Quran segala macam dari awal sampai dia hafal semuanya. Yang saya bingung dia mata buta dipimpin sana pimpin sini masih muda 17 tahun ya. Tapi kok bisa membaca Qurannya bagus banget, tajwidnya makhrajnya indah. Di video di YouTube ada tuh insyaallah. Terus ketika dia azan, ya indah sekali suaranya. Orang enggak menduga kalau yang azan ini dan baca Quran adalah orang yang matanya buta. Bisa membaca dengan bagus, menghafal dengan bagus, ikut kejuaraan juara 2. Seharusnya juara 1 dia tuh, internasional kemarin. Musabaqah Tilawatul Quran, tingkat hafal Quran. Cuman karena mungkin dia grogi, akhirnya juara 2. Sebetulnya suaranya lebih bagus. Subhanallah, itu di Serpong, di Masjid Al-Ukhuwah, Cisauk. Pernah ke sana? Iya, Masjid Al-Ukhuwah di Cisauk ya. Ada seorang ikhwan di situ. Yang biasanya kalau sudah masuk zuhur tuh, nah dia nanti yang azan. Suaranya indah banget, Masya Allah. Hafal Quran. Nanti kita baca nih. Nanti dia bisa nerusin. Kita baca lagi ayat yang lain. Dia bisa nerusin. Tahu dia posisi di mana. Masya Allah. Hafal dia. Bisa nerusin. Coba kalau kita. Bisa nerusin? Nih, mata buta loh enggak. Jadi cuman yang dia manfaatkan cuman ini aja. Pendengaran. Begitu dia dengar, hafal. Mendengar, hafal. Masuk tuh cepat. Dia hanya mendengar saja. Subhanallah ya. Mata tuh yang membuat kita tuh jadi susah untuk menghafal. Karena kita banyak melihat maksiat. Banyak berdosa di mata barangkali ya. Nah inilah maksudnya contoh-contoh orang-orang yang tergerak hatinya. Orang-orang yang Allah berikan hidayah. Hatinya tidak mati. Sehingga dia tuh mudah, ringan, gampang, enteng untuk beribadah. Bahkan dia merasakan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, dan lezatnya ibadah. Hatinya hidup, hatinya suci, hatinya bersih. Hatinya qalbun salim. Dan nanti di akhirat yang selamat cuma satu. Orang yang hatinya qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang selamat nanti di akhirat kata Allah. Pada hari ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tidak bermanfaat anak-anak dan harta-harta yang dimiliki kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang bersih. Ya, na'udzubillah, jangan sampai kita memiliki hati yang mati meskipun mereka bisa melihat. Coba satu lagi, silakan Bapak Ibu lihat di surah Al-A'raf. Surah ke-7 ayat 179. Al-A'raf surah ke-7 ayat 179. Walaqad tarakna li jahannam katsira minal jinni wal ins. Dan sungguh telah kami ciptakan isi neraka jahannam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya mati. Mereka memiliki hati, kata Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata. Punya mata bisa melihat. Tapi mereka tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka pun memiliki telinga. Tetapi mereka tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Hati, mata, telinga. Tiga potensi indera ini yang paling vital untuk manusia itu gampang menjadi orang mendapatkan kebenaran sebetulnya. Dari hati saja tidak digunakan, mata tidak digunakan, telinga tidak digunakan. Maka Allah mengatakan ketika mereka tidak mau menggunakan hatinya, bahkan tambah lagi matanya, bahkan tambah lagi telinganya, maka mereka itu seperti hewan ternak. Bahkan lebih rendah, ya, lebih sesat dibandingkan hewan ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, karena hati itu adalah modal, sekali lagi, modal yang terbesar. Yang pertama kali Allah berikan kepada hamba itu sebagai modal untuk mudah kita memahami agama adalah hati. Hati itu tempat berpikir. Hati itu tempat memahami. Hati itu tempat menjadikan kita itu mudah untuk tergerak, melakukan segala macam sesuatu yang disyariatkan. Ya, baik, sampai di sini barangkali mudah dipahami lah ya, insya Allah, karena artikelnya sudah ada, bisa dibaca kembali. Intinya adalah telah mati sebelum mati ini sesuatu yang sangat menakutkan, dan image-nya kita selama ini barangkali, oh dia mati sebelum mati itu orang kafir. Padahal kalau kita lihat di sini perkataan dari sahabat, para ulama, ya. Ini cuma tiga yang saya cantumkan ini. Masih ada perkataan yang lain sebetulnya. Ternyata orang yang sudah mati sebelum mati itu yang dimana hatinya mati. Bukan hanya orang kafir saja. Ya, ternyata kaum muslimin juga bisa mati hatinya. Ketika mereka tidak mengenal siapa Rabbnya. Siapa penciptanya. Dan tidak mau beribadah kepada Allah. Kalaupun berdosa, tidak mau segera beristighfar dan bertobat. Titik hitam semakin banyak. Titik hitam semakin banyak di hati. Dapat menghitamkan hati. Dan akhirnya mereka pun Allah berikan balasan hukuman di dunia dan di akhirat. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ada? Mungkin lisan atau tulisan? Ya, silakan. Ada mic ya. Ya, silakan. Ya. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bagus ya. Ketika saat kita itu kehilangan nikmat ibadah. Ibadah sih ibadah, tapi kayaknya hambar ya. Udah sholat belum? Udah. Sekedar menggugurkan kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, udah jelas. Apalagi handphone lagi. Nah, selesai ibadah, ya apalagi. Kayaknya hambar gitu loh. Beda sama orang yang menikmati ibadah itu. Lezatnya dan manisnya ibadah. Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmat ibadah, manisnya ibadah, lezatnya ibadah? Karena dosa yang masih banyak pada diri kita. Allah hukum. Dengan Allah hukum kita tidak bisa merasakan nikmat. Itu hukuman Allah. Ada ulama yang tidak bisa membaca Quran. Dia mengatakan tadi malam aku tidak bisa membaca Quran. Disebabkan oleh dosa-dosa yang aku lakukan. Masya Allah. Baru tadi malam. Selama ini kan kemana? Dia udah hafal semuanya. Tadi malam aku gak sempat baca Quran. Akibat dari dosa-dosa yang aku kerjakan. Ada lagi orang mengatakan sampai selama beberapa bulan, aku tidak bisa sholat malam, sholat tahajud. Akibat dari dosa-dosa yang aku kerjakan. Salah satu hukuman yang Allah berikan kepada hambanya di dunia, salah satu ya, Allah tidak jadikan dia bisa merasakan nikmat ibadah. Manisnya ibadah dan lezatnya ibadah. Itu hukuman sebetulnya, dan kita wajib bertaubat dengan taubat nasuha ketika kita merasakan hal seperti itu. Ya, yang kita lakukan ibadah ini bukan sekedar udah ibadah, sudah tergugurkan kewajiban. Enggak. Maaf ya, bukan keras nih. Bukan keras ya, bukan radikal ya. Kalau kita sudah beribadah, belum tentu diterima, bagaimana kita bisa bahagia? Dan kalau kita beribadah, ternyata enggak merasakan nikmat ibadah, berarti ini musibah. Musibah yang besar yang menimpa agama kita. Jangan-jangan, ini pertanda hati yang mati. Jangan-jangan, pertanda hati yang berpenyakit. Karena setiap ibadah itu seharusnya kita idealnya merasakan manisnya ibadah, lezatnya ibadah. Dan bagaimana rasa semakin rindu untuk beribadah. Dan itu semua pemberian dari Allah, bukan karena kitanya yang hebat. Walakinna Allaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Bu, Bapak, sudah setiap hari kan kita baca doa ihdinash shiratal mustaqim? Setiap hari kan? Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kita tahu enggak kita sudah lurus atau belum? Salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya bahwa kita merasa kita sudah berada di atas jalan yang lurus, kapan? Ketika kita merasakan manisnya ibadah. Lezatnya ibadah. Nikmatnya ibadah. Itu salah satu bentuk nikmat ya, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Tahu dari mana? Ada dalilnya. Dalilnya yang saya ucapkan tadi. Di surah Al-Hujurat. Di surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat yang ke-7. Coba lihat. Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat yang ke-7. Pada kalimat, Walakinna allaha habbaba ilaikumul iman, wa zayyanahu fi qulubikum, wa qarraha ilaikumul kufra, wal fusuqa, wal isyan, ulaika humur rasyidun. Ketemu? Tetapi Allah telah menjadikan. Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Cinta pada imanan. Dan Allah jadikan kamu apa? Menjadikan iman itu terasa? Terasa indah. Itu nikmat. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, cinta kepada ibadah, cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah jadikan kamu merasa indah, nikmat, lezat, manis ketika beribadah, ketika memiliki iman tersebut. Betul gak itu, Jo? Dan Allah juga yang menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Apa ujungnya? Ulaika humur rasyidun, apa artinya? Mereka itulah orang-orang yang sudah mengikuti jalan yang lurus. Kita minta ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah, berikan kepada kami hidayah menuju jalan yang lurus. Nah, kata Allah, orang yang sudah berada di atas jalan yang lurus, di antaranya adalah mereka mendapatkan amal ini, surah Al-Hujurat ayat ke-7. Karena Allah sebutkan di akhirnya, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang sudah mengikuti jalan yang lurus. Berarti mereka ini berarti mendapatkan hidayah. Ketika mereka membaca kalimat ihdinash shiratal mustaqim, berarti mereka diijabah doanya. Akhirnya mereka bisa mendapatkan manisnya iman, manisnya ibadah. Lezatnya ibadah dan pendekatan diri kepada Allah semakin banyak. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Tetapi Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Kita rindu jam berapa nih? Kok belum azan nih ya? Cinta kepada keimanan. Jam berapa nih? Kalau kita kan enggak ya. Paling maghrib doang ketika Ramadan nanti. Jam berapa nih? Kok belum azan maghrib? Maghrib doang ditunggu-tunggu tuh. Semuanya ngeliatin jam terus. ketika Ramadan nanti ya. Tetapi kalau Allah yang telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan, cinta kepada Islam, cinta kepada sunnah, cinta kepada ibadah, itu Allah yang menjadikan. Karena Allah melihat memang dia ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan benar sesuai Quran dan sunnah. Maka Allah tambahkan hidayah, Allah tambahkan hidayah. Cinta kita dengan ibadah. Bahkan nunggu-nunggu kapan lagi hidayah, kapan lagi nikmat hidayah yang kita dapatkan, kapan lagi nikmat ibadah kita dapatkan, kapan lagi ibadah dilakukan, nunggu-nunggu. Makanya Rasulullah ketika memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ketika Rasul mengatakan, istirahatkan kami dengan sholat, kumandangkan azan, istirahatkan kami. Jadi suatu istirahat, kenapa? Ketika sholat itu beliau merasakan nikmatnya ketika bermunajat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menjadikan seseorang ya merasa indah nikmat ibadah. Itu dalilnya salah satunya ya. Salah satu pertanda orang itu mendapatkan hidayah. Ulaika humur rasyidun. Allah jadikan dia cinta kepada keimanan dan dia merasa indah iman itu di dalam hatinya. Karena Allah menghendaki dia menjadi orang yang lebih baik dan Allah menjadikan dia benci betul kepada kekufuran, benci, kefasikan, benci, kedurhakaan, benci. Nah, orang seperti ini sudah mengikuti jalan yang lurus, berarti dia doanya sudah diijabah. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau memang kita belum dapatkan itu, segeralah kita bertobat kepada Allah. Apa penyebabnya? Dosa. Pasti ada dosa yang kita lakukan, sehingga kita ibadah sih ibadah, tapi blank gitu loh. Hambar aja. Pikiran kemana-mana. Ya, enggak konsentrasi, enggak fokus, enggak khusyuk, bahkan imam disalahin. Lama benar nih imam. Padahal yang salah kita bukan imam. Imam bacanya pendek kok inna apa inna kal kausar. Kenapa jadi marah ke imam? Dia bacanya idza ja anusrullahi wal fath. Tapi udah kesel banget, lama banget nih. Karena emang dia termasuk orang-orang yang hatinya bermasalah. Besok nih pas tarawih, kita lihat ya. Siapa yang suka ngedumel dengan bacaan imam? Padahal imam udah pendek. Bagaimana kalau panjang? Nah kalau panjang pun sebetulnya ibu-ibu gak masalah ya. Karena sudah terbiasa panjang sih. Ya. Ya biasa kan panjang ya. Al-Baqarah lewat. Al-Imran lewat. An-Nisa lewat. Al-Ma'idah lewat. Iya. Lewat semuanya itu. Bisa dipahami yang bertanya ya. Nah berikutnya ini pertanyaan dot kertas ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum malam Syakban? Nifsu Syakban ya. Mereka memberi info baca surat Yasin dan doa-doa yang lain dan ada hitungannya. Ya gak ada tuntunan. Karena dalil ya. Baca surat Yasin 3 kali. Hadis palsu pun gak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun tidak ada. Ya, ini dibuat-buat. Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam yang 4 berabad-abad, enggak pernah mempraktekannya. Baca Yasin 3 kali, pada waktu maghrib menuju isya. 1 kali Yasin, hajat, minta sama Allah hajat kita apa. Baca lagi Yasin kedua, minta lagi. Yasin ketiga, minta lagi. Mana contohnya? Kalau memang itu bacaan yang dikhususkan di malam Nisfu Syakban. Kalau ada, saya yang akan juga mengamalkan. Ternyata hadis palsu pun tidak ada. Jangankan hadis sahih. Jangankan hadis sahih. Kalau palsu pasti kita nolak kan? Tapi kalaupun ada, mana gitu loh. Enggak ada juga. Ya, subhanallah. Tapi coba kita bicara dengan mereka. Mungkin ada yang menerima dan ada yang mungkin tidak menerima ya. Membaca Yasin, apa salahnya kata mereka? Masa ya baca Yasin dilarang? Loh, kita bukan melarang baca Yasin. Baca surat Yasin itu bagus, seluruh Al-Quran itu bagus. Cuman kenapa mengkhususkan surat Yasin? Dan di jumlahnya 3 kali. Dan dibaca ba'da maghrib sampai isya. Dan setelah itu masing-masing ya, tiap-setiap kali selesai, maka kita berdoa. Cara seperti ini dari mana? Iya, kita minta contoh dalilnya keterangan. Agama Islam itu agama dalil. Islam itu agama wahyu. Bukan seenaknya kita membuat mengada-ngada. seenaknya kita. Apa kata Rasulullah? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang amal tersebut tidak berasal dari kami, maka amal itu tertolak. Rasul mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa mengada-ngadakan, membuat-buat suatu hal yang baru yang itu enggak ada keterangan dari kami, maka kata Rasul tertolak. Karena Islam itu agama yang sudah sempurna, yang menyempurnakannya yang maha sempurna. Islam agama yang sempurna, yang menyempurnakannya adalah yang maha sempurna. Allah yang mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini, aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Siapa yang ngomong? Allah. Allah katakan Islam sudah sempurna. Allah, aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Itu ayat yang terakhir turun. Surah apa itu? Al-Ma'idah ayat ketiga. Ya, barakallahu fiik. Al-Ma'idah ayat ketiga. Allah katakan demikian. Pada hari ini, aku sempurnakan Islam sebagai agama bagimu. Sudah selesai. Kenapa ditambah-tambah lagi? Rasul, para sahabat, tabi'in, seru berabad-abad, enggak pernah mengamalkannya. Ya, ya. Sungguh. Ya, sangat rugi sekali perbuatan yang mereka kerjakan ini. Habis waktu, tenaga, capek, letih, lelah. Mereka tidak akan berpahala. Demi Allah, saya berani bersumpah atas nama Allah. Karena yang berpahala itu cuma orang yang memenuhi dua persyaratan. Ikhlas, niatnya. Kemudian yang kedua, ittiba, mengikuti tuntunan, dalil, contoh, praktek dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Tidak boleh yang lain, karena kita bukan orang yang direkomendasikan untuk diikuti. Apalagi Rasul memberikan ancaman bahwa amalnya akan tertolak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah, kata Rasulullah, perkara-perkara yang baru yang enggak ada dalilnya, keterangan, contoh, tuntunan segala macam, ya. Quran enggak ada, hadis enggak ada, para sahabat pun enggak pernah melakukan. Jauhi, kata Rasulullah. Karena setiap perkara yang baru itu Rasul istilahkan dengan sebutan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu, kata Rasul, sesat. Setiap bid'ah itu sesat. Kenapa jadi bid'ah itu ada yang baik? Bid'ah hasanah. Sedang Rasul mengatakan setiap bid'ah, kata Nabi, sesat. Bid'ah yang berkaitan dengan masalah agama kita. Karena memang agama sudah sempurna. Ya, mohon maaf nih. Karena ditanya jadi harus dijawabkan, ya. Gak apa-apa kan? Ya, ini sensitif juga kan, nanti ada yang marah lagi. Gimana? Cukup? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah ada amalan untuk membersihkan hati? Ada 30 amalan. 30 obat penyakit hati. Ada di Telegram saya. Bisa nyarinya enggak? 30 obat penyakit hati. Jadi bukan saja istighfar, bukan hanya doa, tapi juga bisa baca Quran, bisa berselawat, ya, bisa juga dengan cara-cara yang lain. Ada 30 cara untuk mengobati hati, ya, supaya hati ini semakin bersih. Ya, doa silakan. Doa dengan doa-doa yang kita bisa panjatkan kepada Allah. Sebagaimana doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu doanya Rasul. Ya Allah, jadikan, berikan kepada hatiku ketakwaan. Berikan kepada hatiku ketakwaan. Karena takwa itu di sini, di hati. Berikan ya Allah kepada hatiku ketakwaan dan bersihkanlah ya Allah, bersihkan hati ini. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkannya. Engkau pelindungnya, engkau penjaganya. Itu doanya Rasul. Ya, atau mungkin yang doa yang lain, Allahumma inni as'aluka qalban salima. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang hidup, kinclong, glowing. Bukan wajahnya doang, hati juga seperti itu. Atau mungkin dengan memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar juga bisa, istighfar yang benar, ya. Kalau memperbanyak istighfar, belum tentu bisa memutihkan dan membersihkan hati kalau istighfarnya enggak benar. Sama seperti taubat. Ya, ada orang yang beristighfar dari istighfar. Mengistighfarkan istighfar. Paham? Mengistighfarkan istighfar. Karena istighfarnya enggak benar. Dia beristighfar bukan dari dosa lagi. Dia istighfar dari istighfar dia. Karena istighfarnya enggak benar, enggak jujur. Bertaubat dari taubat. Ya, na'udzubillah. Jadi, banyak-banyak bertaubat bisa membersihkan hati, banyak beristighfar, membaca Quran, ya, dan seterusnya. Kalau ibu-ibu mau lihat, ada 30 obat penyakit hati, begitu banyak sih, semuanya dalilnya ada nih. Ada di tanggal, di Telegram ya, tanggal 26 Desember 2023. Di Instagram tanggal berapa? Tahunnya? Sama juga, 2023. Di Instagram ada, di Telegram ada ya. 26 Desember 2023. 30 obat penyakit hati. Ya, kita gak bisa sebutkan semua ya, saking banyaknya. Tapi ini, ya coba saya rangkum, saya ringkas. Hal-hal yang memang ada dalilnya. Hati yang keras, hati yang berpenyakit, hati yang mati, ya semuanya insya Allah akan bisa dihilangkan dengan sebab kita mengobati. Hati ini diobati terus sampai mati. Karena iman tuh kadang naik, kadang turun ya. Kadang kita bersih hatinya, kadang-kadang ya tidak bersih. Termasuk sering menghadiri majelis ilmu. Sering kali menghadiri majelis ilmu seperti ini, itu juga obat penyakit hati. Ya. Senantiasa menuntut ilmu syar'i, meninggalkan dosa dan maksiat, dan lain-lain. Bisa dipahami? Ya. Bisa enggak mencari artikelnya di Telegram? Bisa ya? Ketemu? Nah, tolong kasih tahu teman-teman yang lain. Barangkali ada yang belum tahu cara mencarinya. Iya, di tanggal 26 Desember 2023. Coba diajarkan ke teman-teman yang lain. Atau mungkin enggak butuh lah, karena udah bersih semua ya. Nah, kemudian yang terakhir kayaknya ya. Pak Ustaz, apakah futur itu juga termasuk matinya hati? Futur, tergantung futurnya sejauh mana. Futur itu turunnya iman. Semua kita pernah mengalami turun iman. Itu lumrah, manusiawi ya, kita bukan malaikat. Kalau futurnya sedikit, turun iman sedikit bisa dimaklumi. Ya mungkin kita ya tergelincir, mungkin miskomunikasi, mungkin gak tahu ya. Atau sedikit mengikuti hawa nafsu lah. Tapi begitu turun iman, cepat lagi naik ke atas. Gak lama-lama gitu. Sedikit turun, naiknya cepat. Itu bisa dimaklumi ya. Karena kita bukan malaikat, pasti pernah merasakan hal seperti itu. Tapi kalau futur, turunnya iman, terjun bebas. Begitu jauhnya. Ya, nah ini yang berbahaya. Bisa jadi dia termasuk orang yang hatinya berpenyakit atau hatinya mati. Ya, tergantung kepada tingkat futurnya itu. Lalu bagaimana caranya agar futur yang sering turun naik ini datang pergi bisa disikapi dengan baik ya. Supaya kalaupun futur cepat naik, kalaupun turun iman cepat naik ya. Nah caranya ada 25 cara. Tinggal lihat tanggal 11 Agustus 2024 di Telegram saya. Ya, 25 sebab lemahnya iman, judulnya itu. 25 sebab lemahnya iman, terjadinya futur, turun lagi iman ya. Kenapa kok enggak semangat? Enggak sungguh-sungguh. 11 Agustus 2024 di Telegram. 25 sebab lemahnya iman. Ketemu? Gampang kok, cuman 1 detik untuk mencari artikel di Telegram. Asalkan tahu caranya. 1 detik. Tahun berapapun, 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, cuman 1 detik. Ya, mungkin dari sisi judulnya, mungkin dari sisi tanggal dan tahunnya. Ketemu enggak? Ketemu? Ya, coba tanya teman-teman yang udah ketemu. Saya enggak perlu posting ulang kan? Masih nanya lagi, berapa Agustus Pak Ustaz? 11 Agustus 2024. Di sini saya cantumkan ada 25 sebab. Kenapa turun iman? Kenapa iman turun lagi? Jadi bagaimana? Nah sudah, hindari semuanya. Insya Allah iman kita naik terus. Kalaupun turun sebentar. Ini caranya ya. Kita hindari semuanya. Nomor 1, karena tidak berilmu tentang agama. Bodoh dia. Semakin bodoh, semakin mudah putur. Semakin berilmu tentang agama, semakin insya Allah kuat imannya. Ini nomor 1 saya cantumkan. Ya, semuanya ada dalilnya sebetulnya. Ini kan pernah dibahas tempat lain ya. Jarang ingat kematian. Kenapa turun iman semakin sering? Karena jarang menuntut ilmu. Menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia. Bergaul dengan teman yang jelek. Ya, makan minum nafkah dari nafkah yang haram dan seterusnya. Silakan baca sendiri. 25 inilah penyebabnya kenapa kita sering turun iman. Ibu-ibu sering turun iman enggak? Pernah apa sering? Pernah apa sering? Di sini kayaknya ibu-ibu jarang-jarang lah mungkin ya. Jarang turun iman ya. Seringnya naik gitu maksudnya ya. Nah coba nih yang saya ketahui 25 ini. Kita hindari semua. Insya Allah iman semakin baik. Dan iman semakin ya berkualitas. Baik, sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.